kesunyian di saat aku di hadiratmu nikmati kasih dan setiamu. Tuhan curahkan kekuatanmu, ku buka hatiku dengar doaku. Di keteduhan dan kesunyian di saat aku di hadiratmu nikmati kasih dan setiamu. Tuhan curahkan kekuatanmu, ku buka hatiku dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hatiku dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hati.